menuju ke Mesir, jalan kaki. Tsumma ila Ar-Ramallah, kemudian menuju Ramallah. Tahu Ramallah di mana? Palestina. Dari Mesir ke Palestina. Nah, jalan kaki. Kemudian ila Turku, ila Tursus. Ya, dan ke tempat-tempat yang lainnya. Wali Ishruna sana. Saya melakukan perjalanan itu semua selama 20 tahun. Nah, selama 20 tahun. Subhanallah. Kalau di antara kita melakukan perjalanan seperti ini, bukan main. Luar biasa. Tapi himmah yang berbeda. Kalau dahulu, bertahun-tahun mereka, yang mereka pikirkan salah berilmu. Kalau sekarang, baru setahun bikinnya kerja. Ya. Mengapa kalau sudah baca kita, sudah bisa mengeja sedikit-sedikit, ya sudah selesai. Jadi kerja. Sudah kita tahu, nikah. Nah. Ada yang bisa bertahan 5 tahun, Masya Allah. 10 tahun, Masya Allah. Ya. Ini berjalan dari tempat ke tempat yang lain, ya. 20 tahun. Anda bisa bayangkan. Subuhan mereka. Ya. Mereka berjalan, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Untuk apa? Bukan bisnis ini. Ya. Bukan join bermusim pula, kemudian ingin meluaskan bisnisnya ke tempat yang tidak. Miskin mereka. Nah, bukan karena mereka itu kaya. Sampai di antara mereka yang melakukan perjalanan menuntut ilmu karena tidak punya makanan, tidak punya minuman, terpaksa dia harus meminum air tenggelamnya 5 kali. Karena darurat, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Subhanallah. Ya, apa yang kita dapatkan sekarang ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, dan kitab-kitab sunan yang lainnya. Ini adalah hasil usaha mereka. Nah, mereka tidak lelah mencari satu hadis untuk mengecek kesahihan riwayat itu. Mereka rela berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Disebutkan oleh Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar, dalam syarah Muqaddamah fi Shalah, beliau menyebutkan riwayat dari Muhammad. Muhammad rahimahullah ta'ala ini mengatakan, haddadani syaikhun atau haddadani rajulun bi ahadith an fawa'il Al-Quran surah. Ada seorang memberitakan kepadaku hadith-hadith yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran surat per surat. Surat Al-Baqarah keutamaan ini, surat Al-Furqan keutamaan ini, dari awal hingga terakhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mendengarkan itu, maka Muhammad bin Ismail semangat untuk mencari sanad hadis ini. Nah, maka dia mendatangi orang tersebut. Lalu dia bertanya kepada Imam Hajjah, siapa yang memberitakan kepada Muhammad ini? Kata orang ini, haddathani rajul. Ya. Biwasit. Telah memberitakan pada seorang orang itu tinggal di Wasit. Ya. Lalu dia mendatangi negeri Wasit. Nah. Bertemu dengan orang tersebut, dia bertanya lagi, dari mana kamu mendengarkan hadis ini? Man haddathani bi hadzal hadis. Haddathani rajul wa huwa bil Basrah. Telah memberitakan pada seseorang hadis ini, dia ada di Basra. Pindah dari Wasit, pindah ke Basra. Nah, sampai ke Basra, bertemu lagi orang tersebut. Lalu dia bertanya, dari mana kamu mendengarkan hadis ini? Haddathani rajul bi Abbadah. Saya mendengarkan hari ini dari seorang yang ada di negeri Abadan. Berangkat lagi dia ke Abadan untuk mendengarkan hari ini. Bertemu dengan orang yang dimaksud,

melainkan akan diampuni dosa-dosanya. Oh, mendengarkan hadis itu, kata Ubay bin Amr yang baru datang itu tadi, kata beliau, bakhil bakhil. Ini bakhil ini kalau kita, wah, indah betul, ya. Kira-kira seperti itulah. Artinya dia agung betul mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan bakhil bakhil. Ketika dia mengatakan bakhil bakhil, ada seorang narik dari belakang. Ya, narik dia dari belakang. Dia lihat, oh, ternyata yang menarik dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kata Umar radhiyallahu anhu, "Alladzi qablu ahsan." Hadis yang sebelum ini, sebelum kamu datang, itu lebih baik dari yang kamu dengarkan. Kata Umar, "Oh." Kata Umar, "Maksud apa itu? Apa itu yang sebelumnya?" Dengan dia semangat ingin mendengarkan. Ini karena ya akibatnya orang kalau terlambat taklim gitu ya seringnya ketinggalan sekian faedah ya, beda kalau orang dari awal ya. Nah, apa itu sebelumnya? Akhirnya kan sudah tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah melalui perantara Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta." Barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tentunya dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka dikatakan kepadanya pada hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendak. Demikian teks hadis yang dibaca oleh Nasr bin Hammad al-Wahhab. Setelah selesai dia mendengar tadi jawab membacakan hadis ini, didengar oleh Syu'bah hadis ini. Kedengaran. Mendengarkan itu, beliau langsung keluar dari rumahnya. Mendatangi Nasr bin Hammad dan ditempelkan. Setelah menempelkan Nasr bin Hammad ini, seperti orang tidak berdosa, masuk lagi dengan santainya. Nasr bin Hammad yang ditempelkan itu, ya, sampai dia menuju ke pinggir, ya, tempat tersebut. Beliau pindah ke sudut sambil meringis-ringis, ya, nangis. Nah, setelah itu Syu'bah keluar lagi, melihat Nasr bin Hammad nangis. Mana Abu Yazid? Kenapa orang ini nangis? Kok pada bertanya? Seperti tidak merasa berdosa. Di sana ada, di tempat itu ada orang, Tawi Abdullah bin Idris, yang mana? Apa jasa ini? Engkau yang berbuat buruk kepada dia, kamu yang menempelkan dia. Nah, kata Syu'bah, kenapa beliau melakukan itu? Kecemburuan beliau, semangat beliau untuk membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau ada orang sembarangan dalam menyebutkan hadis, ada bukan main. Syu'bah dikenal keras dalam hal ini. Ya, kalau beliau mencontohkan seorang perawi, itu enggak main-main. Kalau ada seorang perawi, menurut dia perawi ini tidak boleh diambil riwayatnya karena kelemahannya. Beliau mengatakan, saya minum kencing keledai saya lebih baik dari saya mengambil riwayat orang. Ya. Minum kencing keledai. Nah, ya, maka kata Syu'bah, ya, ingin menjelaskan kenapa beliau menempelkan si siapa tadi, Nasr bin Hammad. Mana sehat ini, kata Syu'bah. Apa sih yang kamu beritakan ini? Maksudnya, saya tahu hari ini, saya tahu. Yang kamu beritakan itu dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Abbas, dari Ubay bin Amir. Saya tahu apa yang kamu beritakan ini. Lalu beliau menjelaskan tentang keadaan hadis ini. Hadis ini kami dengarkan langsung dari Abu Ishaq. Suatu ketika beliau, Abu Ishaq membacakan hadis ini, lalu kami mendengarnya. Nah, lalu kemudian ketika Abu Ishaq meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Abbas, maka kami pun bertanya, siapa itu Abdullah bin Abbas? Siapa dia? Nah, mendengarkan itu marah Abu Ishaq karena ditanya seperti ini. Tidak menjawab. Di majelis itu ada seorang perawi yang bernama Mis'ar bin Kidan rahimahullah ta'ala. Maka dia yang menjawab. Dia mengatakan kepada Syu'bah, Abdullah bin Affan itu sekarang ada di Makkah. Nah, apa kata Syu'bah? Syu'bah itu ada di Kufah. Tahu Kufah yang Irak. Kata Syu'bah, wallahi saya akan berangkat ke Makkah bukan untuk menunaikan ibadah haji, tapi untuk mengambil hadis dari Abdullah bin Affan. Berangkat pakai apa? Syu'bah kalau berangkat pakai apa kira-kira? Keledai. Beliau tidak punya harta kecuali keledai. Nah, keledai itu kalau tingkatan sekarang, motor tahun 70-an keluar. Keluar tahun 70-an. Nah, keluar berangkat sendirian. Nah, sampai ke Makkah. Anda bisa bayangkan perjalanan dari Irak dari Kufah ke Makkah itu kira-kira berapa lama pakai keledai ini. Nah, sampai ke Makkah, yang dicari Abdullah bin Affan. Ketika bertemu dia bertanya, dari mana kamu dengarkan hadis ini? Karena dalam riwayat disebutkan oleh Nafar, Abdullah bin Affan langsung meriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Maka dia jelaskan bahwa tidak demikian sanadnya, karena dia telah mengecek secara langsung. Datangnya Abdullah bin Affan. Dari mana kamu dengarkan hadis ini? Kata Abdullah bin Affan, hadis ini saya dengarkan dari Sa'ad bin Ibrahim. Di mana Sa'ad bin Ibrahim itu? Di situ ada Imam Malik. Kata Imam Malik, sekarang dia ada di Madinah. Dia tidak mengikuti haji sekarang. Langsung berangkat saat itu juga. Berangkat ke Madinah. Berapa 100 km? Makkah ke Madinah. Berangkat. Lagi-lagi naik keledai. Nah, sampai ke Madinah, ketemu dengan Sa'ad bin Ibrahim. Dari mana kamu dengarkan hadis ini? Kata Sa'ad bin Ibrahim, hadis ini dari negaramu sendiri, di Basra. Di sana ada seorang perawi bernama Ziyad bin Mihrab. Nah, terheran-heran juga. Aneh hadis ini, kata beliau. Jadi dari Kufah ke Makkah ke Madinah kembali ke Basra, muter. Nah, kembali lagi dia ke Basra. Nah, kembali ke Iraq lagi. Datangnya Ziyad bin Nakhra. Ketika bertemu dia bertanya, dari mana kamu dengar hadis ini? Ya, kata Ziyad bin Nakhra, hadza laysa min babati. Ini bukan hadis yang pantas kamu ambil. Tuh. Ada apa ini? Nah, ayo beritakan hadis ini. Nah, kata Zaid bin Khalid, ya, saya beritakan tapi syarat, kamu jangan menolak. Jangan kamu tolak hadis ini. Ayo beritakan, cepat. Nah, akhirnya terpaksa dia memberitakan. Haddatsani Syahr bin Hawshab an Abi Raihana an Uqbah bin Amir. Yang memberitakan pada aku hadis ini Syahr bin Hawshab dari Abu Raihana dari Uqbah bin Amir. Coba bayangkan. Nasr bin Hammad tadi yang meriwayatkan Abdullah bin Affan langsung dari Uqbah ternyata terputus sekian banyak. Ya, terputus sekitar berapa perawi. Abdullah bin Affan mendengarkan dari Sa'id bin Ibrahim, jatuh. Tidak disebutkan dari berapa. Ziyad bin Khalaf. Tambah lagi Syahr bin Hawshab. Tambah lagi Abu Raihana. Keempat perawi ini tidak disebutkan oleh Nasr bin Hammad. Ini sebabnya kenapa Syu'bah menempeleng beliau ngawur dalam menyebutkan riwayat itu. Nah, akhirnya begitu mendengarkan riwayat ini, datangnya dari perawi yang bernama Syahr bin Hawshab. Syu'bah sudah tahu siapa Syahr bin Hawshab, orang yang ditinggalkan riwayatnya. Akhirnya beliau mengatakan, dan marhadal hadis ini Syahr bin Hawshab merusak hadis ini. Wallahu nusasa hadal hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Ilayya min mali wa ahli wa nasi ajma'in. Kalau dah hadis ini sahih kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini akan lebih saya cintai dari hartaku, dari keluarga dan dari seluruh manusia. Tidak berjalan dari sana sini, tinggal dari satu negeri ke negeri yang lain, tahu-tahu hadisnya baik. Nah, yang menjadi syahid dari sini mahasiswa Al-Quran memuat bahwa begitulah sunnah mereka. Ya. Mereka tidak melakukan itu kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela agama ini, memelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang memasukkan hadis-hadis lalu mereka menistahkan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Lalu berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Qasim Qali Muqallim Al-Kala'i Abu Qasim Al-Himsi dari Syam. Qala haddatsana Muhammad bin Harb Al-Khawlani Abu Abi Sa'id Al-Himsi. Qala qala Al-Auza'i Abu Amr Abdul Rahman bin Amr Al-Auza'i. Qala akhbarana Zuhri Muhammad bin Muslim an Ubaydillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud من الفقراء السبعة عن ابن عباس dari ابن عباس. Ya, kita baca ini karena ini hadis pengulangan ya dari apa yang kita sebutkan sebelumnya. Dari ابن عباس أنه تمارض هو والبر ابن قيس بن حزم الفزاري في صاحب موسى. Bahwa ابن عباس pernah bertengkar dengan Al-Fur bin Qais bin Hizm Al-Fazari tentang siapa teman Musa itu. Ya, Ibn Abbas mengatakan dia bernama Qabil. Al-Fur bin Qais mengingkarinya. Famarra bihi ma Ubayy bin Ka'b, fa ya'ahu Ibn Abbas fa qala. Maka lewatlah Ubay bin Ka'b, maka dipanggil oleh Ibn Abbas, lalu kemudian beliau mengatakan, "Inni tara'aytu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala sabila ila al-Qayy." Sesungguhnya aku sedang berdebat dengan sahabatku ini tentang siapa teman Musa di mana Musa alaihissalam melakukan perjalanan untuk bertemu dengannya. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'na, apakah engkau pernah mendengarkan Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaannya? Faqala Ubay, na'am. Maka berkata Ubay bin Ka'ab, iya. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu yaqul. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaannya di mana beliau bersabda, "Bainana Musa fi mala'in min Bani Israil, id ja'ahu rajulun faqala." Ketika Musa alaihi salam berada di kumpulan Bani Israil, tiba-tiba ada seorang datang dan bertanya, "Ada ahadun a'lamu minka?" Dia bertanya kepada Musa, "Apakah engkau mengetahui ada seorang yang lebih berilmu darimu?" Qala Musa, "La." Kata Musa, "Tidak, saya tidak tahu." فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا قَبِلٌ. Maka Allah mewahyukan kepada Musa bahkan ada yaitu hamba kami yang bernama Qabil. Nah, ini yang menjadi syahid bahwa teman Musa itu bernama Qabil. فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى الْقِيِّ. Maka Musa pun memohon untuk diberikan petunjuk jalan untuk bertemu dengannya. فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْقُوْسَ آيَةً. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikan yang telah dikeringkan sebagai tanda. Wa qila lahu, dan dikatakan kepadanya, "Idza faqadta al-qusa farji' fa innaka satalqa." Apabila engkau telah kehilangan ikan tersebut, maka kembalilah ke tempat hilang itu karena engkau akan bertemu dengannya. Maka Musa sallallahu alaihi wasallam yattabi'u ajra al-qusa fil bahri. Maka adalah Musa sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengikuti perjalanan ikan tersebut di lautan, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ikan tersebut dengan izin Allah hidup kembali dan dia lompat ke laut dan setiap yang dia lewati maka air tersebut menjadi beku. Faqala kata Musa li Musa, maka berkata pemuda Musa, maksudnya pelayannya Musa atau muridnya Musa, Yusha bin Nun, mengatakan kepada Musa, "Ara'aita idza awayna ila as-saqra fa inni najitu al-huda wa ma anzalnihu illa shaytan an akura." Tidakkah engkau tahu bahwa ketika kami sedang beristirahat di atas sebongkah batu, maka aku lupa ikan tersebut di sana dan tidak melupakan aku kecuali syaitan dari mengingatnya. Para Musa dari jamakunna nabri, kata Musa, itulah yang kami kehendaki, yang kami inginkan. فارتد على آثارهما قصصا